Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mensyukuri semua nikmat, karena semua nikmat yang ada itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang datang, yang ada pada kalian, maka itu hakikatnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Amdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar hadis yang ke-16, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sesungguhnya penghuni kedua kuburan tersebut sekarang ini sedang disiksa, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah disiksa disebabkan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul. Adapun penghuni kuburan yang pertama, kenapa dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan dia tidak bersih ketika buang air kecil. Wa amal akhar fakana yamsi bin namimah. Adapun penghuni kuburan yang kedua, kenapa dia disiksa? Disebabkan karena dia melakukan namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin. Kemudian melihat hal ini, ada dua kuburan dari kuburan kaum muslimin yang kedua penghuninya sedang disiksa, maka timbullah rasa ibah, rasa kasihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau wa akhadha jaridatan rutbatan fashaqqaha nisfain. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma dan beliau membagi menjadi dua bagian. Faghraza fi kulli kubrin wahidatan. Kemudian setiap satu bagian beliau letakkan ke masing-masing kuburan. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, bertanya melihat hal yang asing di hadapan mereka, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan ditancapkannya masing-masing dari pelepah kurma tersebut atau daun kurma tersebut, diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni kedua kuburan tersebut selama kedua pelepah kurma tersebut tidak kering. Dan telah kita sebutkan sebab atau illah kenapa kedua kuburan tersebut atau kedua penghuni kuburan tersebut diringankan azabnya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim karena disebabkan doanya atau syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berlakunya doa atau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meringankan kedua penghuni kuburan tersebut sebatas waktu kedua pelepah kurma tersebut sampai tidak kering. Maka inilah pendapat yang benar, yang sahih, yang disebutkan oleh para ulama. Maka dari sini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, karena terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama tentang hukum menancapkan sesuatu di atas kuburan, atau menaburkan bunga, atau menanam tanaman di atas kuburan dengan tujuan untuk meringankan azab kubur bagi penghuni kubur. Dan telah kita sebutkan bahwasannya yang benar, yang sahih, naam, bahwasannya ini adalah diwasalkan melakukan. Kenapa kedua penghuni kuburan tersebut mereka mendapatkan keringanan azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan karena doa atau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu berlaku selama pelepah kurma tersebut tidak kering. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Ma yu'khadhu minal hadith. Apa faedah yang bisa kita petik atau bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah itsbatu adzabil kubri. Itsbatu adzabil kubri kama istaharat bihil akhbaru wa huwa madhhabu aktsaril a'immah. Faedah hadis yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah ditetapkannya tentang siksa kubur. Sebagaimana ini telah masykhur berdasarkan kabar-kabar, apakah itu dari Al-Quran ataupun sunnah dan ijma' para ulama, dan ini adalah madhabnya, pendapatnya mayoritas para ulama, dan tidak ada khilaf di tengah-tengah para ulama tentang ditetapkannya azab kubur. Di antara dalil sebagaimana yang telah kita sebutkan adanya siksa kubur itu bisa ditinjau, ya, bisa diambil dalilnya dari Al-Quran, begitu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Di antara dalil dari Al-Quran adalah dalam surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan Fir'aun dan pengikutnya, bahwasannya neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun beserta pengikutnya di alam kubur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya. Neraka itu kata Allah subhanahu wa ta'ala telah ditampakkan kepada mereka, yakni Fir'aun dan pengikutnya, pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Dan mayoritas para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjadikan ayat ini, ya, dalam surat Al-Ghafir atau Mu'min adalah salah satu dalil yang menunjukkan tentang adanya fitnah atau siksaan kubur. Adapun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah banyak. Di antara dalilnya adalah hadis yang sedang kita bahas ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melewati dua kuburan bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan tersebut sedang disiksa. Maka dari hadis ini nampak jelas bahwasannya adanya siksaan kubur atau fitnah kubur. Dan dalil-dalil yang lain itu sangatlah banyak. Nah, maka cukuplah apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Dan juga ini adalah menjadi ijma', menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada satupun dari ulama ahli sunnah yang menyelisihi tentang adanya siksa kubur, tentang adanya azab kubur. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, atsani adamul istibra'i minan najasat sababun fi hadzal adzabi fal wajibu al istibra'u minha. Faedah hadis yang kedua adalah tidak diperbolehkan seorang itu acuh dari najis-najis, ya, tidak bersih dari najis. Nah, karena ini adalah salah satu sebab dari siksaan kubur, ya, dari siksaan kubur. Maka yang wajib adalah untuk kita membersihkan najis. Sebutkan di sini fal haditsu yadullu ala anna lil bauli bin nisbati ila adzabal kubri khususiyah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya air kencing itu menyebabkan seorang diazab kubur khususan. Menunjukkan bukan hanya ini saja yang menyebabkan itu bisa disiksa. Di sana masih banyak lagi dosa-dosa yang bisa menyebabkan seorang disiksa di alam kuburnya. Di antaranya adalah dosa riba, ya. Itu juga dosa zina, namimah dan yang lainnya. Kemudian kita mulai di sini atau syarah di sini wa yu'akkadu dzalika marwal hakimu wa ibn khuzaimah wa huwa aktsaru adzabal kubri minal baul. Dan dikuatkan pula apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan ini dan disebutkan dalam hadis tersebut aktsaru adzabil kubri minal baul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayoritas penyebab, ya, siksaan kubur adalah minal baul, dari air kencing. Karena mayoritas manusia menganggap remeh, ya, perkara ini. Sesuatu yang sebenarnya gampang untuk ditinggalkan atau gampang untuk ditinggalkan, dalam artian perbuatan dosa ini gampang untuk ditinggalkan. Ya, apa susahnya? Tatkala seorang setelah buang hajat seperti buang air kecil untuk dia membersihkan bekas buang air kecilnya, itu sangatlah gampang. Hanya saja disebabkan karena hal yang sepele inilah menyebabkan manusia itu bermudah-mudahan. Maka tidak heran kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayoritas yang penyebab azab kubur itu karena seorang tidak bersih dari buang air kecil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita diberikan hidayah, selalu diberikan taufik, ya, agar kita tatkala buang air kecil untuk senantiasa melakukannya atau membersihkannya dengan sebersih-bersihnya. Karena ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Hakim dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, itu adalah mayoritas yang menyebabkan manusia terkena azab kubur. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa huwa sahihul isnad, dan hadis tersebut dari sisi sanadnya itu adalah sahih. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah tahrimun namimah bainan nas wa annaha min asbabi azabil kubri. Yang ketiga, diharamkannya mengadu domba. Ya, diharamkannya mengadu domba di antara manusia, dan bahwasannya di antara efek negatif atau kemudaratan dari adu domba adalah termasuk salah satu sebab siksa kubur. Ya. Maka dari sini, sebagaimana yang telah kita nasihatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk kita menjauhi an-namimah, ya, adu domba. Karena adu domba ini disebutkan oleh sebagian para ulama an-namam afsadu minas sahir. Tidaklah yang disebabkan oleh namimah, oleh adu domba, itu lebih besar daripada sihir. Ya, dosa namimah itu lebih besar akibatnya daripada sihir. Kalau sihir mungkin bisa memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Tapi kalau namimah lebih dari itu, ya, bukan hanya dia bisa memisahkan seorang istri dan suami, ya, bahkan dia bisa memporak-porandakan hubungan ukhuwah, bisa membuat seorang yang tadinya berteman menjadi bermusuhan, dia menjadi naam bermusuhan, bahkan namimah adu domba, ya, diantara naam akibatnya, ya, bisa menimbulkan peperangan. Ya, betapa banyak peperangan itu disebabkan karena namimah, adu domba. Ya, kalau dalam bahasa sekarang itu provokasi. Ya, mengadu domba negara ini dengan negara yang lain, antara negara Islam, ya, atau antara daerah ini dengan daerah itu, terjadilah peperangan. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya namimah ini adalah sebuah dosa yang lebih besar dampaknya, ya, dibandingkan dengan sihir. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Malik di sini, ar-rabi' rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa hirsihi ala ib'adi syarr anhum. Yang keempat adalah rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tidak hanya kepada para sahabatnya, ini juga berlaku kepada seluruh manusia, seluruh umat manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah kasih sayang terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah, ya, datang ke tengah-tengah kalian seorang rasul dari jenis kalian. Rasul yang dimaukan di sini adalah na'am bukan dari kalangan para malaikah, itu dari kalangan para nabi. Nah, jadi semua rasul itu dari kalangan manusia, tidak ada dari bangsa jin. Dan disepakati pula oleh para ulama, semua rasul itu laki-laki. Tidak ada satupun sejarahnya, nah, tidak ada satupun yang disebutkan dalam Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama, ada seorang rasul, seorang nabi dari kalangan perempuan. Ini tidak ada. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama bahwasannya rasul atau nabi itu dia berasal dari kalangan laki-laki. Jadi kalau ada misalnya orang yang mengaku rasul, nah, orang yang mengaku rasul atau mengaku nabi dan dia dari seorang perempuan, maka banyak sekali kedustaannya. Yang pertama, ya, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, pintu kenabian, pintu kerasulan itu telah tertutup. Banyak nas yang menunjukkannya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar risalata qad inqata'at fala rasula wala nabiyya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pintu kerasulan, pintu kenabian itu telah tertutup, maka tidak ada rasul dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu kenabian telah ditutup, maka tidak akan ada lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai nabi terakhir. Wamakana Muhammadun aba ahadum mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku-ngaku dia seorang utusan Allah atau seorang Rasulullah atau seorang nabi, maka sungguh dia adalah pendusta besar. Apalagi kalau dia mengaku nabi dari kalangan perempuan, maka lebih nampak lagi kedustaannya. Karena tidak ada, ya, satupun seorang rasul, seorang nabi yang disebutkan oleh para ulama, naam, itu dari kalangan perempuan. Karena sepakat para ulama, nabi atau rasul itu dia berasal dari kalangan laki-laki. Kemudian kata mualif di sini, wahirsuhu ala ib'adi syar anhum, dan semangatnya beliau untuk menjauhkan kejelekan dari sahabatnya, dari umatnya secara umum. Di antara hadis yang juga menunjukkan hal ini, bahwasannya segala sesuatu sebelum diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikan itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semua keburukan tidak ada satupun yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan melainkan agama Islam telah sempurna, misi Rasulullah selesai, sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan misi beliau belum selesai. Itu mustahil. Ya. Diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tugas beliau sudah selesai. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu wa yundiruhum ala syarri ma ya'lamuhu lahu." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah nabi-nabi yang diutus sebelumku melainkan wajib atas mereka untuk menjelaskan kebaikan yang mereka ketahui kepada umatnya. Dan tidaklah na'am pula ya nabi-nabi yang diutus sebelumku, maka wajib pula dia menerangkan, menjelaskan ya kesesatan-kesesatan, kejelekan-kejelekan yang mereka ketahui kepada umatnya." Jadi tidaklah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan agama ini telah sempurna. Maka oleh sebab itu tidak perlu yang namanya penambahan, dan juga tidak perlu yang namanya pengurangan. Sesuatu yang sempurna disebutkan oleh para ulama, kalau ditambah atau dikurang menjadi tidak sempurna. Sesuatu yang sempurna dibiarkan begitu saja, tanpa perlu kita tambahi, tanpa perlu kita kurangi, karena dia sudah sempurna. Karena sesuatu yang sempurna, kalau kita tambahi berarti tidak sempurna. Kalau kita kurangi juga tidak sempurna. Sesuatu yang sempurna itu kita biarkan begitu saja. Begitu juga dengan agama kita ini. Agama sudah sempurna. Ya, tinggal kita pelajari. Tinggal amal, tidak perlu ibadah-ibadah yang baru. Tidak perlu menemukan cara-cara yang baru. Metode baru. Perkara dunia kita tidak dipakan, tidak dilarang untuk kita berkreasi, melakukan teori-teori, tidak. Kalau ini perkara, ya, karena kita diberikan untuk melakukan apa saja yang ada di dunia ini. Karena hukum asal masalah dunia yang disebutkan oleh para ulama adalah halal sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Berbeda dengan perkara akhirat, ya, hukumnya adalah tauqifiyah. Kita harus berhenti kepada dalil. Kita tidak boleh beribadah yang melakukan sesuatu kecuali ada dalil. Kenapa kita sholat 5 waktu? Ya, sehari semalam. Jawabannya adalah karena ada dalil. Karena Rasulullah SAW memerintahkan. Kenapa kita puasa bulan Ramadan sebanyak sebulan penuh? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW memerintahkan. Kenapa kita haji ke Mekah tidak dikelilingi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW? Dan ini berlaku kepada semua ibadah. Boleh kita melakukan sebuah perkataan di dalam ibadah kecuali ibadahnya. Dalam beribadah itu adalah sampai ada dalil yang membolehkannya. Kemudian kita cari di sini. Keempat atau yang kelima, asitru ala dzunubi wal uyub. Di antara faedah hadis yang mulia ini adalah wajibnya menutup dosa dan aib-aib orang lain. Dan ini adalah na'am sesuatu keharusan, sesuatu kewajiban. Dan banyak faedahnya kalau kita menutup dosa atau kesalahan atau aib saudara kita. Fa insya Allah ya, dosa kita, aib kita, kekurangan kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan menutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup ya, aib, menutup kekurangan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup kekurangan, menutup aib orang itu baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari sini ya, kewajiban kita kalau kita melihat aib saudara kita, lebih-lebih dia melakukannya secara tersembunyi, diam-diam, ya, tidak secara terang-terangan, dan kita mengetahuinya, ya, maka kewajiban kita adalah menutup aib tersebut. Kemudian kewajiban kita pula adalah menasihatinya, ya, dengan tidak menyebarkannya. Ya, kita tutup karena kita sudah menasihati. Ya, berbeda kalau dia naam seorang yang melakukan dosa secara terang-terangan, ya, al-mujahir. Nah, maka sebagian para ulama menyebutkan boleh untuk kita menghibainya kalau dia terang-terangan melakukannya. Bahkan kita boleh naam untuk mewanti-wanti, ya, orang lain agar tidak mendekati orang tersebut. Karena orang tersebut sudah terang-terangan melakukan dosa. Ya, terang-terangan dia minum khamar di tengah-tengah masyarakat, maka wajib bagi kita untuk menasihati masyarakat agar masyarakat tidak mendekati orang itu. Terang-terangan dia mendakwakan bid'ah, ya, terang-terangan dia mendakwakan syirik, maka boleh bagi kita, ya, untuk memperingatkan kaum muslimin naam agar tidak mengikuti jalan orang itu, apalagi kalau dia dai-nya. Yang dimaksudkan di sini, aib di sini, kekurangan di sini adalah kekurangan atau aib yang dilakukan secara diam-diam. Dia melakukannya, ya, dia tidak bangga melakukannya. Nah, ini yang dimaksudkan. Adapun kalau seorang melakukan sebuah pelanggaran dan dia terang-terangan dan merasa benar, ya, mendakwakan kebid'ahan, mendakwakan kesyirikan, kesyirikan, ya, mendakwakan kemaksiatan, ya, mendakwakan LGBT misalnya, ya, maka wajib untuk kita memperingatkan, ya, dari orang tersebut, bukan malah menutupnya, ya, bukan malah kita diam. Kemudian kata Syarih di sini, fa innahu lam yasrih bismai sahibai al-qabraini. Kenapa di antara faedah di sini adalah wajibnya menutup aib, menutup dosa saudara kita sama muslim. Di antara faedah, ya, diambilnya nah faedah ini, fa innahu lam yasrih bismai sahibai al-qabrain. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara jelas, secara terang, dua nama penghuni kuburan yang sedang disiksa. Ya, disebutkan saja secara umum, kedua penghuni kuburan itu sedang disiksa. Tidak disebutkan nama fulan, si fulan disiksa, si alan disiksa, tidak disebutkan. Ya, menunjukkan dari sini, ya, bisa diambil faedah wajibnya kita menutup aib seorang. Ya, menutup aib yang dilakukan orang yang melakukannya. Naam, mungkin karena tidak sengaja, ya, khilaf, bukan terang-terang. Kemudian kata mu'alib di sini, yang keenam, qauluhu ma yu'adzaban fi kabir. Tidaklah disiksa disebabkan karena perkara besar, ai bisababi dzambin kabirin tak tarkuhu alaihima. Yaitu bukan hanya disebabkan karena dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Ini maksudnya. Ya. Bukan karena sesuatu perbuatan yang sulit untuk ditinggalkan. Ya. Perkara ini sangat gampang sebenarnya. Nah, sangat gampang untuk, ya, dia meninggalkannya. Fa in tarakan namima wa taharruz minal baul liyasa minal umur as'abah asyaqah. Karena takala seorang itu meninggalkan adu domba dan juga dia berlepas diri dari atau bersuci dari buang air kecil, itu adalah bukanlah perkara yang sulit untuk ditinggalkan, ya. Perkara ini adalah perkara yang mudah. Namimah misalnya, ya. Ini perkara yang mudah untuk ditinggalkan. Ya, tujuannya apa pula untuk kita mengadu domba sama kaum muslimin? Datang ke si A menjelekkan, ya, nak membawahkan kalam si B, yang mengatakan kepada si A, si B telah menjelekkan antum seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian datang si B, datang kepada si B dia. Kemudian membawa kalam si A. Ya. Mengatakan kepada si B, si A telah menjelekkan antum seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tujuannya mengadu domba. Sehingga terputuslah ukhuwah. Tidak dibolehkan seperti ini. Ya, enggak ada faedahnya kita menyampaikan seperti ini, mengadu domba sama kaum muslimin. Enggak ada faedahnya. Lebih baik kita cari kerjaan yang lain, masih banyak pekerjaan yang lain yang perlu kita kerjakan. Tidak perlu kita melakukan adu domba sama kaum muslimin. Lebih-lebih ini termasuk dosa besar. Ya, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis khusus beliau mengatakan la yadkhulu al-janna an-namam. Tidak akan pernah masuk surga an-namam, orang yang suka mengadu domba. Perkara sebenarnya mudah untuk ditinggalkan. Begitu juga untuk seorang bersih-bersih buang air kecil, ini juga perkara yang mudah. Ya, perkara yang mudah. Waqad kabura 'adzabuhuma lima yatarattabu ala fi'liyatihima minal mafasid. Dan sungguh ya, kedua dosa ini menyebabkan besarnya azab. Ya, besarnya azab, besarnya mafasid. Ya. Kemudian kita syari di sini ada pembahasan tambahan faedah. Ikhtalaf al-ulama fi intifa'il mayyit bi'amali al-hayy inama yaj'alu al-hayy thawaba qurbatihi al-badaniyah awil maliyah ila al-mayyit. Faedah yang disampaikan oleh syarih di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Wassam rahimahullah telah berselisih di kalangan para ulama tentang hukum memberikan manfaat kepada mayit ya, melalui amalan orang yang masih hidup ya, memberikan manfaat kepada si mayit melalui amalan orang yang masih hidup, apakah itu terkait dengan amalan ibadah yang sifatnya badaniyah atau harta ya. Jadi di sini dibahas tentang hukum mengirim pahala atau meniatkan sebuah ibadah untuk orang yang sudah meninggal. Untuk ya, orang yang sudah meninggal. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Faqala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, al-mayyitu yasilu ilaih kullu khairin linususil waridah fih. Kata al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, mayit itu akan sampai kepadanya setiap kebaikan yang diniatkan untuknya berdasarkan nas-nas yang ada padanya. Ini pendapat sebagian para ulama. Di pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalau ada orang yang melakukan sebuah ibadah yang meniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka ini akan sampai pahalanya. Ya, akan sampai pahalanya. Kemudian amma Ibnu Taimiyah faqad nukila anhu fi dzalika qaulan. Adapun Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, telah dinukilkan dari beliau tentang hal ini ada dua pendapat. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, menanggapi masalah ini apakah sampai amalan orang yang masih hidup yang diniatkan untuk mayit itu sampai ke mayit, sampai kepada orang yang sudah dikubur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, annahu yantafi' bidzalika bittifaqil a'immah. Yang pertama kata beliau bahwasanya ya, sepakat para ulama ya, bahwasanya ibadah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu memberikan manfaat untuk orang yang sudah meninggal. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua kata beliau, annahu lam yakun min adati salaf idza fa'alu ihdal qurabat tatu'an ayahdu dzalika limautil muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasannya bukanlah termasuk kebiasaan para ulama ussalaf mereka melakukan salah satu ibadah ya takarrub, apakah itu sifatnya sunnah, kemudian mereka menghadiahkannya kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ya, wattiba'i nahjis salaf aula, kata beliau, dan mengikuti petunjuknya, bimbingan para ulama ussalaf itu lebih utama. Jadi al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki dua pendapat tentang masalah ini. Apakah ya ibadah atau amalan yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu sampai kepada orang yang sudah meninggal? Kalau pendapatnya Imam Ahmad tadi, beliau mengatakan sampai. Ya. Bahkan beliau mengatakan semua. Ya, semua na'am amalan yang diniatkan untuk si mayit semua sampai. Tapi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, beliau mengatakan ya sepakat para ulama, akan tetapi nah ini bukanlah kebiasaan para ulama ussalaf. Ya, bukanlah kebiasaan para ulama ussalaf mereka melakukan sebagian ibadah ya, apakah itu ibadah sunnah, kemudian mereka hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Ini tidak ada contohnya. Para ulama ussalaf ya tidak melakukan atau bukan kebiasaan mereka melakukan perbuatan yang seperti ini. Nah, dan banyak sekali nah perselisihan permasalahan ini. Ya. Dan sebagian para ulama mengambil perkara yang tengah-tengah. Ya, karena ada yang membolehkan secara umum semua ibadah yang diniatkan kepada si mayit maka sampai kepada si mayit. Naam. Sebagian lagi ya menganggap tidak semua. Naam, sebagian para ulama mengambil tengah-tengah. Ya, diperbolehkan kepada tiga perkara. Karena dalil-dalil yang datang itu berkaitan dengan tiga ibadah. Yang pertama adalah terkait dengan masalah na'am puasa. Ya, terkait dengan masalah puasa. Ya, telah datang hadis tentang masalah ini. Na'am, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan belum sempat membayar puasa, ya, belum sempat membayar hutang puasa, maka shoma anhu waliyuhu, maka walinya yang mempuasakan. Sebagai contoh misalnya, na'am, dia punya hutang puasa 10 hari di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan padahal dia sehat. Ya, padahal dia sehat. Di bulan Syawal dia sehat. Tapi belum dia bayar. Qadarullah setelah bulan Syawal orang ini meninggal. Berarti masih ada kesempatan dia membayar sebenarnya. Maka pada keadaan ini kata para ulama, walinya yang mempuasakan. Karena dia masih ada waktu untuk berpuasa sebenarnya sebelum meninggal. Tapi qadarullah masyaal, ya. Nah, maut telah menjemputnya. Ini permasalahan yang pertama, permasalahan puasa. Boleh ya untuk walinya na'am mempuasahkan na'am orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, permasalahan haji. Nah, karena hadis yang datang itu juga berkaitan dengan masalah haji. Sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, anna imra'atan min Juhayna ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat apa hujju anha. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ahmad bahwasanya ada seorang wanita dari na'am Bani Juhayna datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan sesungguhnya ibuku dulu pernah bernazar untuk dia berhaji, akan tetapi tidak sempat berhaji sampai dia meninggal. Nah, apakah boleh aku menghajikannya? Kemudian kata Rasulullah SAW, na'am hujji anha, iya, hajikanlah dia. Araita law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatun aqdullah fallahu ahakku bil wafa. Nah, tidakkah misalnya ya, ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan menunaikannya, melunasinya? Nah, maka tunaikanlah. Maka hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih pantas untuk ditunaikan. Jadi permasalahan yang kedua kata para ulama yang dibolehkan adalah masalah haji. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah sedekah. Ya, masalah sedekah. Jadi tiga masalah ini saja kata para ulama, sebagian para ulama. yang diperbolehkan kita untuk meniatkan ya ibadah untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama puasa tadi, yang kedua haji, yang ketiga sedekah. Kemudian syarat yang kedua, kata sebagian para ulama, ini dilakukan dari seorang anak kepada orang tuanya. Karena hadis-hadis yang datang itu konteksnya dari anak kepada ibu, dari anak kepada orang tua. Maka sebagian para ulama menyebutkan boleh ini dilakukan, meniatkan ibadah seperti puasa, ya, haji, bersedekah, ini dari anak ke orang tua. Dari anak ke orang tua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas masalah ini masalah khilafiyah. Karena sebagian para ulama tadi telah kita sebutkan, seperti Imam Ahmad rahimahullah, ini menganggap semua ibadah boleh. Ya, menganggap semua ibadah boleh. Nah, hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, anggaplah ini boleh, tapi ini bukanlah kebiasaan para ulama ussalaf. Ya, bukanlah kebiasaan para ulama ussalaf. Mereka melakukan ibadah kemudian mereka hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama mengambil jalan tengah. Taruhlah dibolehkan. Tapi ini na'am memiliki dua syarat. Yang pertama itu terkait dengan masalah puasa, masalah haji, dan masalah sedekah. Karena nas-nas yang datang berbicara masalah tiga perkara ini. Haji, puasa, dan sedekah. Kemudian nas-nas juga datang itu konteksnya dari anak ke orang tua. Maka dua syarat inilah yang disebutkan oleh para ulama dibolehkannya kita meniatkan ya ibadah seperti puasa, haji, dan sedekah untuk kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala ana mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.